Apa sih definisi tenang menurut kamu? Puasa Ramadan lancar, terawih gak bolong-bolong, terus kerjaan selesai tepat waktu, jadi bisa buka puasa di rumah. Kalau kamu? Kalau aku sih cukup puasa full 1 bulan, hatamin Al-Quran, abis itu cukup uang buat ganti ban, spuring dan balancing, ganti oli, rem, aki, sampai servis AC. Itu sih kebik-bik aja, tempat servis yang bikin semua tenang karena punya pelayanan profesional yang udah dilatih dan ahli di bidangnya. Terus, suku cadangnya berkualitas, harganya juga transparan. Bener, emang rencananya uang THR mau aku pakai buat servis ke Big Quick sih, biar tenang selama perjalanan mudik lebaran nanti. Bisa konsultasi langsung juga sama mekanik, jadi udah pasti dapat pilihan yang terbaik buat si Neng. Hah? Si Neng? Itu nama mobil aku. Oh, ngomong-ngomong si Neng, kalau Neng yang ini juga dapat jatah THR kan? Udah nih, ujung-ujungnya duit. Servis mobil yang bikin semua tenang. Big Quick, ini baru bengkel.